Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pada malam hari ini kita akan kembali sejenak kepada pembahasan kitab Riyadhus Salihin. Dan insyaallah jika ada waktu kita akan membahas salah satu pembahasan fikih terkait dengan Syahr Muharram ini. Dalam pembahasan Riyadhus Salihin kita masih dalam bab As-Sabr, tentang kesabaran. Kita telah membahas beberapa hadis dalam bab ini. Pada malam hari ini kita akan melanjutkannya. Hadis yang berikutnya adalah Abu Yahya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu wala yakunu dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Suhaib bin Sinan, yang Allah telah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan kondisi seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, seluruh keadaannya bagi dia baik, bagi mukmin tersebut baik. Kemudian Rasulullah merinci apa yang dimaksud oleh perkataannya ini. Suatu keadaan yang dialami oleh seorang mukmin, yang menjadi sifat dan kriteria seorang mukmin yang sempurna imannya, adalah sungguh menakjubkan, dan seluruh keadaannya baik bagi dia. Kata Rasulullah, in asabathu sarra syakar, jika datang kepadanya sesuatu yang membuat senang kalbunya, baik terkait dengan fisiknya, sesuatu yang membuat atau terkait dengan keluarganya, ataupun yang lainnya. Jika ada sesuatu yang datang kepadanya menyenangkan dirinya, dia bersyukur. Bersyukur. Baik dalam perkara duniawi maupun dalam perkara din, dalam perkara ukhrawi. Bersyukur jika datang kepadanya sesuatu yang membuat senang hatinya, baik dalam perkara duniawi terkait dengan fisik dia, kesembuhan misalnya, kesehatan dari penyakit yang dia alami, atau terkait dengan hartanya, dia mendapatkan rezeki, atau terkait dengan keluarganya, mendapatkan keluarga yang sakinah, mendapatkan dzurriyah, anak keturunan yang salihah, dan yang lainnya dari perkara-perkara duniawi ataupun dari perkara-perkara ukhrawi. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk mendapatkan ilmu, dan seterusnya dari perkara-perkara yang terkait dengan agamanya yang membuat dia senang, menjadikan kalbunya bergembira, maka seorang mukmin yang sempurna imannya bersyukur. Bersyukur atas nikmat tersebut. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita menyinggung sedikit tentang syukur, bahwa syukur itu meliputi tiga hal. Terkait pertama dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat tersebut. Terkait dengan lisan kita masih juga dia menyebutkan nikmat tersebut dalam rangka untuk bersyukur, mengingatkan dirinya dan keluarganya atau temannya dengan sebuah nikmat yang didapatinya, yang Allah limpahkan kepadanya. Ini dengan lisan, dengan cara kita mengucapkan alhamdulillah kita diberi oleh Allah kesempurnaan fisik sehingga kita bisa berjalan dengan enak, tanpa kita harus susah payah, kita bisa melihat dengan sempurna, kita bisa ini dan bisa itu, dengan disebutkan melalui lisannya. Nah, ini bentuk syukur. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita taufik untuk kita senang ke masjid. Ini bentuk daripada syukur melalui lisan dengan disebutkan nikmat-nikmat tersebut, agar kita ingat dan sadar bahwa kita sedang berada dalam nikmat. Ini yang pertama. Yang kedua, syukur itu harus juga bersumber dari kalbu, dari hati, bahwa dia yakin limpahan nikmat yang dia dapati datangnya dari Allah semata. Kalau bukan karena Allah, niscaya nikmat ini tidak akan dia rasakan, tidak akan dia dapati. Meyakini dengan kalbunya bahwa Allah pemberi nikmat, al-mun'im, yang memberikan kepada kita dan menganugerahkan kepada kita nikmat. Ini dengan kalbu, syukur yang direalisasikan melalui kalbu. Kemudian yang ketiga, syukur terkait dengan anggota badan kita, dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, tidak menyekutukannya, mentaati segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Dengan anggota badan kita, kita berzikir, sujud, ruku, dan seluruh jenis ibadah yang Allah syariatkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti atau dalil yang menunjukkan hal ini, beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, di antaranya ketika Rasulullah ditegur oleh Aisyah, "Wahai Aisyah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau seorang hamba yang sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu yang akan datang. Kenapa engkau sholat sampai seperti ini, sampai bengkak kakinya, sampai pecah kakinya?" Rasulullah menjawab, "Afala akun abdan syakura?" Tidakkah aku akan menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Sehingga ibadah merupakan bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin, dalam hadis Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu ini, "Idza aw in asabathu sarra syakar." Jika datang kepadanya sesuatu yang membuat senang, yakni berbagai nikmat, anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, baik karunia atau nikmat duniawiya ataupun dinia. Duniawiya ataupun ukhrawiya. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi seorang mukmin. Kemudian Rasulullah menyatakan fakana khairal lahu, yang seperti itu baik baginya, bagi mukmin tersebut. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa in asabathu dharra sabar, jika ditimpa oleh kejelekan, musibah yang membuat dirinya tidak senang, membuat dirinya sedih, baik musibah itu terkait dengan jasadnya dia, atau terkait dengan keluarganya, atau terkait dengan hartanya, dan seterusnya. Dia bersabar. Dia bersabar atas musibah tersebut. Tidak kemudian putus asa. Tidak kemudian dia kecil hati. Malas untuk berbuat, malas untuk bangkit. Tidak kemudian dia banyak mengeluh. Tidak kemudian juga semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah. Tidak, tetapi seorang mukmin sabar, bersabar atas musibah yang menimpa dirinya, mungkin dalam bentuk penyakit. Dia bersabar, berharap di balik musibah ini mendapatkan ajr dari Allah. Berharap di balik musibah ini dia mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran di balik musibah yang menimpaku ini dan gantikanlah dengan yang jauh lebih baik dari itu bagiku. Ini seorang mukmin. Jika ditimpa musibah bersabar, jika dikaruniakan kepadanya kebaikan, nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Pernah kita juga menyebutkan sebuah ayat atau beberapa ayat terkait dengan ini pada awal pembahasan tentang sabar, di mana Allah menyatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk atau dalam keadaan halu'. Halu'a maknanya atau apa? Dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala apa itu halu'. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi seperti ini. Sifat dasar manusia adalah halu'a. Apa itu halu'a? Idza massahu syarru jazu'a. Ini manusia, jika ditimpa oleh kejelekan, musibah, dia cenderung jazua, cenderung banyak mengeluh. Seolah-olah tidak ada kenikmatan yang dia dapati. Seolah-olah tidak ada kenikmatan yang dia rasakan. Mengeluh dan mengeluh. Terkait dengan fisiknya, terkait dengan keluarganya, terkait dengan maisyahnya. Dan seterusnya, dia banyak mengeluh. Ini sifat dasar manusia. Nah, wa idza massahul khairu manu'a. Jika mendapatkan kebaikan, baik terkait dengan fisiknya, kesehatan, kekuatan, atau terkait dengan hartanya, ataupun yang lainnya. Manu'a artinya cenderung untuk bakhil, cenderung untuk kikir manusia itu. Cenderung tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat dasar manusia. Kemudian Allah lanjutkan illal musalli. Kecuali orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat terhindarkan dari sifat-sifat seperti ini. Dia bisa menyelamatkan dirinya dari sifat dasar manusia yang diciptakan di atasnya itu tadi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat cenderung bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Ketika dia diberi kekuatan fisik, kesehatan, dia gunakan untuk kebaikan, untuk menolong saudaranya, membantu saudaranya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau diberi kenikmatan dalam bentuk harta pun juga seperti itu dia. Seorang yang jawadun karim. Nah, begitu juga dan seterusnya dari berbagai nikmat. Ini seorang yang salat, illal musallin kata Allah, kecuali orang-orang yang menegakkan salat. Jika ditimpa oleh musibah, cenderung dia sabar, menahan lisannya dari mengeluh. Menahan lisannya dari meminta-minta, menahan lisannya dari mencaci maki ketika ditimpa oleh musibah, nah, dan seterusnya dari sifat-sifat yang tidak baik. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri mukmin ini tadi, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra musibah sabar, bersabar, fakana khairan lahu. Nah, mirip dengan hadis ini juga di samping ayat tersebut adalah barakallahu fikum ayat di dalam Al-Qur'an. Sebelum saya menyebutkan ayat tersebut, dalam hadis ini menunjukkan bahwa seorang mukmin itu mengerti kadar dirinya, mengerti kemampuan dan keterbatasan dirinya. Ketika dia mendapatkan nikmat yang Allah limpahkan kepadanya, Allah anugerahkan kepadanya, dia bersyukur kepada Allah karena dia sadar bahwa dia enggak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, tidak akan mendapatkan ini. Dia sadar. Akhirnya dia bersyukur kepada yang memberikan nikmat itu. Ini seorang mukmin. Tidak kemudian dia berbangga bahwa apa yang datang kepadanya dari nikmat, apa yang dia dapatkan, dia hasilkan dari perkara dunia ataupun yang lainnya, dia merasa bahwa itu adalah hasil jerih payahnya, perjuangannya, kegigihannya, kepandaiannya. Nah, dia sadar bahwa itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang mukmin ketika ditimpa musibah, dia bersabar karena dia sadar bahwa memang Allah Subhanahu wa taala sudah menentukannya. Sebagaimana nikmat yang dia dapatkan, karunia yang dia terima, itu semua karena memang Allah telah menentukannya. Keberhasilan, kesuksesan yang dia raih, semua itu karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menentukannya. Dia beriman bahwa semua itu telah Allah gariskan. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Tidaklah menimpa kepada kalian sebuah musibah. Ma asaba min musibatin fil ardi, yang terjadi di muka bumi ini, atau yang menimpa kepada pribadi-pribadi kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali semua itu telah ditentukan catatannya dalam kitab al-lauh, lauhul mahfuz, sebelum kami menciptakan semua makhluk itu. Si fulan mau sehat, Allah beri kesembuhan dari penyakitnya, sudah dicatat oleh Allah. Si fulan akan mendapatkan kesuksesan dalam perkara yang dia targetkan, yang dia canangkan, semuanya sudah dicatat oleh Allah sebelum diciptakan semua makhluk ini. Nah, dia beriman kepada takdir itu. Dia beriman bahwa Allah lah yang telah menentukannya sebelum semua ini ada. Sehingga Allah lanjutkan, "Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Yang seperti itu kata Allah, Allah beritakan kepada kalian bahwa semua itu telah ditentukan di dalam sebuah kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Semua kejadian dan ketentuan, musibah dan keberhasilan, kesuksesan dan seluruhnya telah ditentukan di dalam Allahul Mahfud, ketentuan dan catatannya atau ketetapannya. Apa fungsinya? Kata Allah, likai la ta'asau ala ma fatak, agar kalian tidak merasa berputus asa atas apa-apa yang kalian gagal mendapatkannya. Enggak berputus asa sehingga cenderung menyalahkan dirinya sendiri, terus disalahkan atau bahkan mencari kambing hitam. Ini sikap terlalu berlebihan menyalahkan diri sendiri hingga putus asa adalah sikap orang yang tidak bersabar dan lemah keimanannya terhadap takdir. Begitu juga sikap cenderung mencari kambing hitam, mengkambing hitamkan pihak lain, ini adalah sikap orang yang tidak sabar dan cenderung lemah imannya terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Likai la ta'asau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak terlalu berbangga-bangga atas kesuksesan dan keberhasilan yang kalian raih. Jangan, kata Allah, inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur, sesungguhnya Allah itu tidak suka, benci Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang sombong dan berbangga-bangga diri. Para hadirin yang saya muliakan, maka hadis ini semakna dengan ayat tersebut. Semakna kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang sabar dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis dari kitab Riyadhus Salihin, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Sebelum saya melanjutkan pembahasan berikutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan terkait dengan penjelasan hadis tersebut. Ya. Seorang yang tertimpa penyakit disunnahkan atau disyariatkan untuk berobat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tadawau ibadallah fa innahu ma anzalallahu da'an illa wa anzala lahu syifa. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah dari penyakit yang menimpa kalian, karena tidaklah suatu penyakit yang Allah turunkan kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya, penawarnya, kesembuhan untuknya. Maka dalam hadis ini jelas ada syariat untuk berupaya berobat. Barakallahu fikum. Sehingga sebaiknya dia tetap berobat, dan berobat itu tidak menafikan kesabaran. Upaya berobat tidak menafikan atau tidak bertentangan dengan sikap sabar. Sabar di saat dia tertimpa oleh penyakit itu dalam bentuk tidak terlalu banyak mengeluh. Satu. Kedua, dia berupaya untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Misalkan berobat dengan cara-cara yang mengandung maksiat. Karena tidak sabar terhadap penyakitnya, hitung-hitung kalau ke dokter mahal katanya, ada yang bilang, maaf-maaf saja, minum anu apa, darahnya ular misalkan. Suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau minum air kencing katanya, kencing manusia. Dia tahu bahwa kencing manusia najis. Seluruh yang najis haram hukumnya. Ini kaidah penting. Tidak semua yang haram najis. Tapi seluruh yang najis adalah haram. Maka dari itu dia paham gitu loh, kecuali kalau dia enggak paham lain lagi. Karena enggak sabar menahan sakit, ya, akhirnya dia jatuh pada perbuatan itu. Maka dari itu, atau yang lainnya, karena enggak sabar terhadap penyakitnya, dia datang kepada dukun. Sehingga dia jatuh kepada kesyirikan. Jatuh kepada kemungkaran. Ini cara yang bertentangan dengan kesabaran. Tetapi kalau berobat dengan cara berobat yang syar'i, yang diizinkan secara syar'i, atau diketahui faedahnya, manfaatnya oleh masyarakat, baik secara tradisional ataupun secara medis, dan tidak bertentangan dengan syariat, maka yang seperti ini sesuatu yang diperintahkan di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga singkatnya adalah upaya berobat atau mencari kesembuhan atas penyakit yang menimpanya tidak bertentangan dengan sikap sabar. Nah, tetapi contohnya, kalau dia tidak mampu berobat, nggak mampu. Mau ke dokter dia gak mampu, mau beli jamu dia gak mampu, mau ini dia gak mampu, sudah. Dia malu untuk mengeluh kepada orang, ya. Dia tahan. Dia tahan. Nah, ya. Maka yang seperti ini baik. Bukan gak mau berobat, mau, tapi gak ada kemampuan. Nah. Mau mengeluh kepada orang, malu dia. Malu. Maka dia menahan diri. Yang seperti ini baik dan tidak bertentangan dengan tawakal atau tidak bertentangan dengan syariat berobat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ada yang lainnya ya. Agak dikeraskan suaranya. Nah. Ada satu kasus penyakit yang dia kesehatannya tergantung pada alat. Iya. Kalau alat itu dicabut dia mati. Iya. Insyaallah. Kalau dia ingin terus berobat, baik, bagus. Nah, berapa biayanya? Besar Ustaz, bisa sampai 10 juta, 20 juta. Kalau dilepas alat ini diperkirakan seminggu 10 hari dia meninggal dunia. Ahsan beli tiket umroh berangkat ke Madinah. Nah, kalau meninggal di Madinah, mudah-mudahan dia termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Rasul, man istata'a yamuta fil Madinah falyaf'al. Di antara sebab-sebab mendapatkan syafaat. Selesai kan? Enak. Nah. Berangkat ke Madinah. Nah, dan itu salah satu sebab insyaallah. Nah. Kemudian kalau dia enggak mampu, jangan memaksakan diri. Tetapi pertanyaannya sekarang kalau mampu kan itu. Apakah tetap memakai alat tersebut ataukah tidak? Ya sudahlah. Kalau memang begitu, lebih baik dananya digunakan untuk sedekah, untuk menghapuskan dosa-dosa. Beli tanah wakafkan untuk masjid. Orang sholat di masjid itu, setiap orang yang sujud, ruku, berzikir, baca Quran, taklim terus, dapat ajr dia. Ya, dapat ajr dia. Walaupun dia sudah meninggal dunia. Nikmat kan? Ya sudah. Nah. Barakallahu fikum. Jadi yang seperti itu juga tidak menafikan syariat berobat. Tetap, karena sudah maksimal ya upaya dia. Wallahu alam bissawab. Bukan berarti saya bicara tentang Pak Harto loh ya. Ya bicara juga enggak apa-apa Ustaz gitu. Nah. Fadhal ya, silakan. Iya. Nah sekarang ada di kalangan masyarakat luas, terutama di kalangan kafirin, bahwasanya penyakit AIDS itu tidak ada dan tidak ditemukan obatnya. Bagaimana? Ya mungkin belum ditemukan obatnya, karena hadis itu lanjutannya, lanjutan hadis yang saya bacakan, ma anzalallahu da'an illa wa anzalalahu shifa'ah. Iya. Tidaklah Allah turunkan suatu penyakit kecuali pasti Allah turunkan untuknya apa? Obatnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, alimahu man alimah, jahilahu man jahilah. Maka tahulah obat tersebut orang yang mengetahui, yang mempelajarinya, mengkaji atau pernah mencobanya. Wa jahilahu man jahilah. Dan tidak tahu atau jahil terhadap obat tersebut orang-orang yang jahil. Mungkin karena sekarang belum ada yang tahu. Lu masa orang para dokter di Eropa atau para penonton, iya mungkin mereka masih jahil, belum menemukan. Kalau belum ada obatnya, dan kalau belum ada obatnya mungkin memang itu azab ya. Nah, azab. Barakallahu fikum. Jadi belum diketahui mungkin obatnya. Jika memang belum ada, saya belum punya informasi apakah memang benar sampai hari ini belum ditemukan obatnya atau tidak. Nah, barakallahu fikum. Jalan keluarnya seperti yang difatwakan oleh salah seorang siapa? Masdar Farid ya. Siapa? Masdar Farid ya. Salah satu pembesar dari PBNU atau apa itu. Yang di antara fatwanya, maaf-maaf saja, alat kontrasepsi ya, jangan dijual bebas. Nah, tetapi kalau ada orang yang terpaksa tidak mampu menahan diri untuk berzina, ya, dia menyatakan, oh ya kalau bisa jangan berzina. Tapi kalau terpaksa, ya, sudah nggak bisa nahan diri untuk berzina, maka pakailah alat kontrasepsi. Allahu Akbar. Nah. Ini salah satu poin yang mungkin nanti akan dibicarakan di lain waktu insyaallah. Ini termasuk penyerangan kepada poin asy-syariah dari gerakan liberalisasi itu. Liberalisasi. Barakallahu fikum. Na'udzubillah dari fatwa yang seperti ini. Ya dengan terpaksa juga harus dirajam kalau gitu kan gitu ya. Dirajam. Kemudian para hadirin yang saya muliakan, kita sebagai setiap pribadi mukmin ini sangat mengharapkan dan membutuhkan adanya maghfirah dari Allah, pengampunan. Enggak seorang pun yang namanya mukmin beriman kepada Allah dan takut kepada azab Allah yang tidak butuh terhadap maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan atas dosa-dosa kita, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Allah subhanahu wa ta'ala yang Rahman, yang Rahim, yang Ra'uf, Ghafur, Wadud. Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengasih, maha penyayang, mencinta hamba-hambanya. Nah, maha lembut Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya, membukakan kesempatan bagi hamba-hambanya untuk mendapatkan maghfirah dalam bentuk yang banyak sekali, banyak sekali. Termasuk duduknya kita di masjid ini. Di antara yang penting untuk kita ketahui adalah tentang salah satu syariat Islam yang disyariatkan dan disunnahkan di dalam sunnah Rasul adalah Saum Asyura. Bersaum di bulan Asyura, di tanggal 10 Asyura. Asyura itu diambil dari kalimat Asyir, yakni hari ke-10 dari bulan Muharram. Hari ke-10 dari bulan Muharram, Asyir, maka menjadi Asyura. Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram. Sekarang kita sedang berada di bulan Muharram. Nah, malam ini kita berada pada tanggal 10 Muharram. Nah, malam ini kita berada pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka disunnahkan kepada kita untuk bersaum pada tanggal 10 Muharram tersebut, di mana saum ini mengandung fadilah sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah menyatakan saum yauma Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu. Saum di hari ke-10 bulan Muharram atau dikenal dengan saum Asyura, aku berharap kepada Allah untuk dijadikan sebagai penghapus dosa yang terjadi pada tahun yang lalu. Nah, sangat luar biasa. Saum Asyura. Dan saum Asyura ini disunnahkan pula bersamanya adalah saum Tasu'a, hari ke-9 dari bulan Muharram. Sebelum itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama saum setelah saum Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal fariidhah salatul laili. Dan seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salat malam. Dari hadis Abi Hurairah ini dengan tegas Rasulullah menyatakan afdhalus siyam, seutama-utama siyam setelah saum wajib di bulan Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Atas dasar itu para ulama menyebutkan bahwa disunnahkan bersaum pada tanggal 10 Muharram dan juga disunnahkan untuk bersaum di bulan Muharram secara menyeluruh atau mayoritasnya. Tidak hanya pada tanggal 9, 10 dan 11 dan tidak hanya pada tanggal 1 hingga tanggal 10 Muharram saja, tetapi dari awal bulan Muharram hingga akhirnya bagi yang menginginkan untuk melakukan saum pada bulan ini. Nah, kemudian dalam hadis lain, dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wajada al-Yahuda tasumu hadzal yawm, yani yawm al-Asyura. Faqala ma hadza, kata Rasulullah, kenapa kalian bersaum pada hari ini? Yahud menjawab, qalu innahu yawmun salihun, hari yang baik. Innahu yawmu najjallah bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Di hari ini, di hari ke-10 Muharram, di hari itu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kaum Bani Israel dari musuh mereka, yaitu dari Fir'aun, yang kemudian Fir'aun ditenggelamkan. Maka Nabi Musa alaihissalam bersaum pada hari ke-10 Muharram sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar ini, Rasulullah menyatakan, ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bi siyamihi. Rasulullah menyatakan kepada kaum Yahudi itu, aku, kata Rasul, lebih berhak terhadap Musa dibandingkan kalian. Lebih berhak untuk mengikuti syariat Musa dibandingkan kalian, wahai Yahudi. Nah, maka Rasulullah bersaum pada hari ke-10 Muharram, yaitu saum Asyura, dan memerintahkan kaum mukminin untuk bersaum pada hari itu. Dalam riwayat lain dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari, hadis Ibnu Abbas tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari qala, kana yaumu Asyura yaumun ta'udduhu al-Yahud 'idan. Kata Abu Musa, hari Asyura ini adalah hari yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai Id, sebagai hari raya. Kemudian faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fasumuhu antum. Kalian wahai umatku lebih berhak untuk bersaum pada hari ini. Nah, karena memang Yahudi sudah diimposisikan sebagai kufar, bukan lagi sebagai pengikut Musa alaihissalam. Nah, mereka sudah merubah-rubah Taurat, sudah merubah-rubah syariat Musa, dimodifikasi, ditambah dan dikurangi oleh Yahudi. Maka Rasulullah menyatakan, kami lebih berhak dibandingkan kalian, wahai Yahud, untuk mengikuti syariat Musa alaihissalam, untuk tetap menghidupkan syariat Musa tentang hal ini. Kemudian dalam riwayat lain dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi. Qalu, ketika Rasulullah bersaum hari Asyura dan memerintahkan umat ini untuk bersaum pada hari tersebut, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzibuhul yahud wan nasara. Wahai Rasul, hari Asyura ini adalah hari yang dimuliakan oleh Yahudi dan Nasara. Para sahabat bertanya, kenapa kita bersaum pada hari ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la in baqitu ila al-amil muqbil, dalam riwayat lain ila al-qabil, la asuman at-tasi'. Maka kalau aku masih hidup hingga tahun yang akan datang, niscaya aku akan bersaum juga bersama hari ke-10 ini, hari yang ke-9. Nah, maka atas dasar itu disunnahkan juga untuk bersaum pada hari ke-9. Hari ke-9 kapan? Tadi ya, tadi siang. Nah, hari ke-9. Waduh, saya belum, gimana ini? Nah, hari ini belum bersaum. Gimana besok, apakah boleh saya bersaum? Jawabannya diriwayatkan pula dari sahabat yang lainnya, dari diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sumu yauma Asyura wa khaliful yahud, sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Berpuasalah kalian di hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram, dan hendaknya kalian menyelisihi cara bersaumnya Yahudi, yaitu berpuasalah kalian sehari sebelumnya bersama hari ke-10 tersebut, yaitu hari keberapa? 9. Atau bersaumlah kalian pada hari ke-11 sehari sesudahnya, hari ke-11 bersama hari ke-10. Jadi yang belum bersaum pada tanggal 9 Muharram, maka diperbolehkan untuk bersaum pada hari ke-11 nanti. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Ini tentang saum Asyura. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Naam. Iya. Iya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengisyaratkan tentang bolehnya hal itu. Sudah enggak saum hari ke-9, hari ke-11-nya dia mau safar, misalkan. Hari ke-11-nya dia mau operasi, misalnya, ya. Karena memang sudah ditentukan operasinya tanggal 11 Muharram. Nah. Barakallahu fikum. Bagaimana? Al-Imam Al-Hafidz menyatakan saum Al-Muharram atau Syahril Muharram ala thalathi maratib. Saum di bulan Muharram itu ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama dan yang paling rendah keutamaannya adalah kata beliau bersaum hanya pada tanggal 10 saja. Tingkatan kedua adalah bersaum bersama tanggal 10 tersebut juga tanggal 9. Tingkatan ketiga adalah bersaum 3 hari itu tadi. 9, 10, 11. Nah, sehingga bagi yang kebetulan tidak mampu boleh bersaum pada Asyura tersebut. Lalu apakah ini tidak tasyabbub terhadap Yahud? Enggak, insyaallah. Karena dia sudah berupaya tetapi dia tidak mampu. Dan Rasulullah menjawab ketika Yahudi menyatakan bahwa hari ke-10 Muharram ini adalah hari diselamatkannya kaum Bani Israel dari musuh mereka yaitu dari Fir'aun, maka Musa bersaum pada hari ini, kata Yahudi. Rasulullah menyatakan ana ahakku bi Musa minkum, saya lebih berhak. Sehingga saumnya kita ini memang disyariatkan, syariat Musa yang kemudian ditetapkan dalam syariat Islam dilanjutkan dalam syariat Islam ini dengan penegasan dari Rasul. Jadi bukan amalannya Yahudi, hanya saja Rasul menyatakan menghimbau kalau bisa disertai puasa sehari sebelumnya atau sesudahnya. Jadi boleh. Nah, fadhlat. Tidak apa-apa, safar wa saum. Tidak apa-apa. Boleh kan saum di waktu safar? Boleh ya? Boleh. Iya. Boleh. Nah. Kalau hanya ada rusak, ini yang dibawa. Iya, nah. Hanya saja kesempatan. Nah. Kesempatannya kalau Ramadan ada kobok kan gitu. Ya, kalau ini tidak ada kobok. Nah. Ya, tidak ada syariat kobok. Hah? Sambil jalan saum, nah, ya, naik kendaraan kan, nggak naik onta, naik mobil, alhamdulillah enak, nah, jadi begitu. Kemudian yang sering juga terjadi di tengah-tengah muslimin, kalau sudah Asyura ini, kaum muslimin membuat tajin, ya, kemudian apa lagi, nah, tajin apa namanya, cincin suro, nah. Barakallahu fikum. Apakah yang seperti ini bagian daripada yang disunnahkan? Jawabannya ini adalah adat, ya, bukan bagian dari Islam, bukan bagian daripada syariat. Ada sebuah hadis, tapi hadisnya itu palsu, ya, yang maknanya itu adalah wasi'u ala ahlikum fi syahrillahil muharram. Maksudnya berikanlah makanan yang enak pada keluarga kalian di bulan Muharram ini. Nah, hadis ini sangat-sangat lemah, bahkan sebagian ulama menyatakan palsu. Barakallahu fikum. Tidak dicontohkan oleh Rasul, tidak dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin, ya, ataupun sahabat yang lainnya. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Nah, ada tajin apa suro, ada tajin apa lagi? Tajin zafar, terus ada tajin polor, ya. Lain lagi, nah. Nah, ini menyerupai adat-adat agama lain. Ya, menyerupai adat. Hah? Jangan dibuang. Nah, jangan dibuang. dimakan. Nah. Hah? Halal. Makanannya halal. Makanannya tetap halal. Hanya saja kalau mampu dinasehati, nasehatin. Nah, waduh Ustaz, kalau dinasehatin nanti dibilang agama baru Ustaz. Loh, yang baru panjenengan bilang. Lebih lama mana? Bapak-bapak ini dengan Rasul lebih lama mana bilang? Lebih dulu mana? Bilang. Tentu jawabannya lebih dulu Rasul. Lebih dulu mana dengan Abu Bakar As-Siddiq? Nah, berarti ini yang baru bilang. Ini yang baru. Nah. Nah. Kalau enggak percaya tanyakan tanggal lahirnya berapa dia. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini yang penting untuk diketahui pada bulan Muharram, maka disunnahkan kepada kita untuk menjalankan puasa ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.